إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bacakan nasihat-nasihat tentang kesehatan anak dari dokter Ahmad Sittin. Ya, terutama yang berkaitan dengan keadaan anak di dalam kandungan. Ya, bagaimana seorang ibu menjaga keadaannya atau keadaan bayinya di dalam rahim, demikian juga ketika anak itu baru dilahirkan. Nah, sekarang kita masih bahas nasihat-nasihat medis dari Dr. Ahmad Sittin, tapi sekarang lebih khusus membahas tentang pemberian ASI. Ya, setelah anak lahir, maka tentunya anak diberi nutrisi. Ya, nutrisi yang terbaik itu adalah air susu ibu, ASI. Nah, bagaimana pemberian ASI pada anak-anak? Nah, ini yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Kata beliau, lil muhafadhah ya, ala radha'ah at-tabi'iyyah wa taghdiyat at-tifli yunabbahu ila al-ati. Kata beliau hafizahullah taala, untuk menjaga penyusuan bayi secara alami dan gizi, pemberian gizi kepada bayi, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, jadi beliau akan sampaikan poin-poin yang berkenaan dengan pemberian ASI. Poin yang pertama, kata beliau hafizahullah taala, labanul huwa ahsanu labanin yumkinu an yu'ta litifli. Yang pertama, kata beliau, bahwa air susu ibu ini adalah susu yang terbaik yang bisa diberikan kepada bayi. Ini makanan atau nutrisi terbaik untuk bayi itu adalah air susu ibu. Untuk bayi yang baru lahir adalah air susu ibu. Qala wa dzalika lima fihi minal fa'idati litifli. Karena banyaknya faedah yang akan diperoleh oleh bayi dari ASI tersebut. Wa kadzalika li ummihi fi hayatihi ma al-hadirah wal-mustaqbalah. Ya, ya, ini demikian juga dia bermanfaat bagi ibunya dalam kehidupan sang ibu dan bayi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya, jadi apa? Pemberian ASI ini baik untuk bayi ketika dia masih bayi, demikian juga di masa yang akan datang. Bahkan ASI juga memberikan kontribusi positif bagi kesehatan sang ibu. Ya. Dari sisi emosional apa? Ziyadatu rawabit. Ziyadatu rawabit. Tambahan keterikatan secara emosional antara ibu dan anak. Ya. Makanya kan di dalam Islam itu disyariatkan ya, namanya menyusui itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan menyusuinya selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Ya, sangat diperhatikan pemberian ASI dari seorang ibu kepada anaknya. Bahkan kalau para umahat pernah dengar cerita, dahulu ada seorang wanita yang berzina. Ya, dia sudah pernah menikah lalu berzina. Ya, ketika dia mengadukan kepada Nabi SAW, dia mengadukan perbuatannya tersebut dalam keadaan dia sudah hamil. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti tunggu sampai engkau melahirkan. Jadi jangan sampai kalau dia dihukum rajam, kemudian bayi yang dikandung ikut meninggal dunia. Jangan sampai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita tersebut untuk kembali setelah melahirkan. Nah, ketika dia kembali, ya, dalam keadaan bayinya itu masih menyusui, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tunda dulu. Suruh sang wanita menyempurnakan penyusuannya kepada bayinya tersebut. Nah, kemudian setelah selesai, setelah disapih, artinya anak itu sudah bisa makan makanan selain ASI, dan kemudian ada orang yang yang mau menanggung penyusuan bayi tersebut, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita itu dirajam, ya. Dan tentunya ketika dia dirajam, ini menghapus dosa-dosa perzinahannya, ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ampunan Allah yang diberikan kepada wanita itu dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, maka yang demikian akan mencukupi atau bahkan berlebih bagi mereka. Nah, syahid dari kisah ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menunda eksekusi terhadap sang ibu agar apa? Agar sang ibu bisa menyusui bayinya. Ini menunjukkan bahwa penyusuan bayi ini sangat diperintahkan oleh syariat kita. Ya, ini akan menyebabkan ziyadatu rawabil, akan menambah keterikatan emosional antara sang ibu dan anak. Ya, makanya kalau anak yang diberikan ASI oleh ibunya, disayang oleh ibunya, nah ini sangat tidak pantas bagi dia untuk berbuat durhaka kepada sang ibu atau membuat ibu bersedih, ya. Jadi dia mikir, ya, ada keterikatan emosional antara dia dengan sang ibu. Ya, sebaliknya kalau misalnya tidak punya hubungan emosional, enggak pernah ada kedekatan, kan namanya memberikan ASI itu kan kulit ketemu kulit, kan. Kulit ketemu kulit di dalam pelukan ibunya. Nah, ini akan membuat memori anak itu tertanam pada dirinya bahwa orang yang paling dekat dengan saya itu adalah ibu. Ya. Sehingga memberikan ASI kepada anak ini bisa ziyadatu rawabit, akan menambah keterikatan emosional antara ibu dan anak. Qala wal wiqayatu minal amrad wasaratan, ya. Demikian juga mencegah dari berbagai macam penyakit serta kanker, terutama kanker, ya. Jadi ASI, ya, mengandung zat-zat yang sangat bergizi yang membuat anak itu imun, ya, yang menambah imun pada anak. Demikian juga mencegah dari kanker. Nah, ini faedah ASI bagi sang ibu, ya. Jadi ada pusat studi kanker di University of Texas Amerika. Ya, mereka membuat suatu riset, ya, kemudian kesimpulan dari riset tersebut bahwa pemberian ASI itu bisa mengurangi resiko terpapar kanker, terutama kanker payudara dan kanker ovarium. Ya, ibu-ibu bisa cek, ya, di apa ada jurnalnya, ya, bahwa pemberian ASI, ya, ibu yang memberi ASI kepada anaknya ini bisa mengurangi resiko terpapar kanker payudara dan juga kanker ovarium. Ya, bagaimana penjelasan ilmiahnya itu bisa dilihat, katanya ketika memberikan ASI itu jadi produksi estrogen. Jadi kadar estrogen ini kadang-kadang yang berlebih ini kadang-kadang nggak bagus, ya. Hormon wanita itu kalau berlebih nggak bagus, dia akan memicu munculnya sel kanker. Tapi ini tidak terjadi pada seorang wanita, seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Jadi masya Allah, ya, syariat kita itu sangat indah, ya. Sebelum ada riset-riset ini, dalam syariat kita seorang ibu sangat disarankan untuk menyusui anaknya, ya, 2 tahun. Baik, jadi poin yang pertama, ibu-ibu sekalian, bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi yang baru dilahirkan. Kemudian poin yang kedua, kata beliau, fil ashhuril akhirah minal hamil yunsah bitadliki tadi wa amali tamarin lil halamah, ya, li buruziha lil khuruj lil kharij wa talyinha wa tahdhiriha lir radha'ah. Kata beliau hafizahullah taala, poin yang kedua, pada bulan-bulan terakhir kehamilan, ya, dinasehatkan kepada para ibu atau para calon ibu untuk memijat payudaranya dan untuk melatih puting, ya, untuk merangsang liburuziha lil kharij, agar muncul, untuk merangsang kemunculan puting dan melunakkannya serta menghadirkannya atau menyiapkannya untuk penyusuan. Ya, jadi kata beliau poin yang kedua ini berkaitan dengan ibu, terutama yang pada kehamilan pertama, ya, kehamilan pertama yang dia punya bayi yang pertama kali, ini penyusuan perdana. Maka kata beliau disarankan untuk mengurut-ngurut payudara, memijat payudara dan melatih agar putingnya itu keluar, ya, agar putingnya itu keluar. Jangan sampai nanti ketika anaknya itu lahir dia tidak siap untuk memberikan ASI kepada sang anak. Ya, bisa jadi karena apa, putingnya tidak keluar atau yang semisalnya, sehingga anak-anak terhalangi dari mendapatkan ASI. Baik, ya, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ba'dal wiladati yastahsinu alla yu'ta litifli sawail biha sukkarun wa nad'ahu ala thadi ummihi inda bukaih. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah bayi itu dilahirkan, maka sangat baik, ya, yustahsan artinya sangat diharapkan agar bayi itu tidak diberi cairan gula, cairan yang mengandung gula. Ya, dan segera kita letakkan sang bayi ketika dia menangis di payudara sang ibu. Jadi ini inisiasi ASI, ya. Jadi bayi itu tidak diberikan cairan yang manis, tapi yang pertama kali mereka konsumsi itu adalah ASI sang ibu. Ya, ASI yang dikonsumsi pertama kali. Jadi tidak meletakkan atau memberikan cairan yang manis, karena sebagian orang ya udah dikasih air gula. Ya. Dikhawatirkan kalau dikasih air gula nanti bayi itu tidak mau lagi untuk meminum ASI. Ya. Kan kesan pertama itu sangat penting, ya. Kesan pertama itu sangat penting bagi bayi. Kalau dia dari awal itu sudah diberi ASI, maka itulah yang akan dia harapkan. Tapi kalau sudah diberi air gula, nanti dia tidak mau meminum ASI-nya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, kata beliau habibullah taala, yajibu an tajlisal jalsatan marihah lidh-dhuhri wa tad'u al-thadi fi fami tifli bihaithu yatamakkanu minal halamah wal juz'il mahid biha hirsan ala adami tashakkukil halamah. Ini berkaitan dengan posisi menyusui. Jadi kata beliau di sini wajib agar seorang ibu itu duduk dengan posisi yang enak, ya. Kemudian meletakkan payudara di mulut sang bayi, ya, agar yatamakkan, ya, agar puting susu itu benar-benar masuk ke dalam mulut sang bayi. Ini perlu diperhatikan. Ya, poin yang keempat ini berkaitan dengan posisi menyusui. Ya, jangan nanggung ketika memberikan ASI kepada sang bayi. Kenapa? Hirsan ala adami tasyakkukil halamah. Ya, untuk menjaga agar puting susu itu tidak gampang lecet. Ya. Nanti kalau lecet, kasihan ibunya, ya, dia tetap harus memberikan ASI tapi sakit sekali. Ya, sakit sekali. Kenapa? Karena posisi menyusui yang keliru, ya. Sehingga kata beliau ketika menyusui bayi hendaknya posisinya harus baik, kemudian puting susu itu harus benar-benar masuk, disertai dengan juzuk. Juzuk ini bagian juzul muhit. Ya, bagian yang ada di sekitar puting tersebut juga harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi jangan ujungnya saja, karena kalau ujung ketarik-ketarik nanti akan menyebabkan apa? Lecet. Akan menyebabkan lecet. Baik, ya. Ini masalah kedudukan atau posisi sang ibu ketika menyusui. Poin yang kelima. Ada mutaksiri jadi, ya, awil dhokti alaihi inda radha'ah fahada yazidu min ihtiqanihi bil laban. Nasihat yang kelima, hendaknya seorang ibu tidak memeras susunya, ya, ketika tidak memeras susunya atau mengurut payudaranya ketika menyusui. Jadi mungkin dia menganggap bahwa oh ini kok kayaknya kurang lancar ya, sepertinya kurang kurang lancar, sehingga dia apa, dia urut-urut ya, dia urut-urut payudaranya biar cepat keluar, atau dia apa, dia peras susunya ya, seperti orang memeras susu ya. Maka ini kata beliau, fahada yazidu min ihtiqanihi bil laban. Ini justru akan menyebabkan macetnya susu. Ya, jadi susu itu malah ketika di, tidak mengalir secara alami di apa, di apa kita bilang tadi, di peras atau diurut, ini justru malah menyebabkan ihtiqan. Ihtiqan itu macet, gumpal. Ya, susunya akan menggumpal. Ya, sehingga biarkan dia dihisap secara alami. Ya. Tapi ini ya, kata beliau, indar rodo'ah ya, ketika di, ketika menyusui. Berarti di luar penyusuan mungkin tidak jadi masalah ya, karena sebagian ada para ummahat ya, para ibu yang memiliki produksi ASI yang demikian banyak, justru kalau tidak diperas akan menyebabkan sakit nanti ya. Ini yang tidak diperbolehkan, ini justru ketika menyusui, ketika sedang menyusui. Kemudian poin yang keenam ya, poin yang keenam, yajibu alla yu'ta albanun sina'iyatun au tabi'iyatun kharijiyatun bizzujajah. Ya, diwajibkan atau dilarang ya, bukan diwajibkan untuk tidak, diwajibkan untuk tidak berarti dilarang ya, diwajibkan untuk tidak memberikan al-laban as-sina'iyah, susu pabrik. Ya, susu pabrikan. Ya, dilarang untuk memberikan susu pabrikan atau tabi'iyatun kharijiyatun bizzujajah, atau susu ASI yang alami tapi dia dikeluarkan dalam bentuk botol. Az-zujajah ini apa? Botol susu. Az-zujajah di sini kalau saya lihat di halaman-halaman kesehatan berbahasa Arab, ini botol dengan dot. Ya. Apa namanya ibu-ibu? Namanya itu ya. Coba ada yang bisa memberikan penjelasan mungkin di kolom chat kalau ada yang tahu. Apa itu namanya? Botol dengan dot. Ya, botol susu ya. Botol susu yang ada dotnya. Jadi kata beliau, hendaknya tidak memberikan susu pabrikan. Ya, tidak memberikan susu pabrikan atau susu atau ASI yang dikeluarkan lalu disimpan dengan botol ya, botol susu. Kenapa? Fa inna hadza yuqallilu min labanil wa yusabbibu irtibakan litifl. Ya, waqad yaj'aluhu yarfudu thadiya ummihi. Kata beliau, karena pemberian susu formula, ya, demikian juga memberikan susu dengan dot, ini akan mengurangi produksi ASI. Kemudian menyebabkan bayi rewel dan menyebabkan dia menolak pemberian ASI. Ya, jadi nggak mau lagi dinenenin oleh ibunya. Ya, kalau dia diberikan susu formula, betul ya, akan membuat bayi bingung ya. Jadi bayi akan membuat bayi bingung dengan puting ya, dengan puting ibunya. Ini akan menyebabkan bahwa menyebabkan pemberian susu formula atau pemberian susu dengan dot ya, ini akan menyebabkan bayi rewel ya, bingung karena bingung kebingungan tadi membedakan yang biasanya minum pakai puting kemudian pakai itu. Waqad yaj'aluhu yarfud sadia ummihi, dan akan menyebabkan dia menolak ASI, nggak mau lagi dia minum susu ibunya ya. Jadi kalau mau diberikan ASI ya ASI, jangan kemudian dengan susu formula. Bagaimana dengan yang bekerja? Nanti ada tipsnya ya, bagaimana ibu yang terpaksa bekerja kemudian tidak bisa memberikan ASI. Idealnya ya di rumah ya, ibu itu di rumah ya, penuh memberikan ASI kepada anaknya. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa, maka ada solusinya nanti insya Allah disampaikan oleh beliau. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh, nah ini berkaitan dengan ucapan atau saran yang tersebar ya, apa bahasa kita, mitos ya, mitos yang tersebar di tengah-tengah manusia. Qala minal aqwal asya'i'ah anna labanal qad yakunu khafifan la yughdhi at-tifla. Ya, termasuk ucapan yang tersebar bahwa susu ibu itu terlalu encer sehingga tidak mencukupi gizi bagi sang bayi. Ya, jadi ada orang yang mengatakan, oh kalau susu bayi, susu itu kan encer, ASI itu kan encer, ini nggak cukup ya untuk mencukupi kebutuhan gizi sang bayi. Ya, kalau istilahnya mereka labanun huzn, ya apa, susu yang ya yang encer gitu ya. Qala yusabbibu litifli mukhsan au ishalan qalilan. Kemudian diantara yang tersebar juga bahwa ASI ini menyebabkan bayi itu mukhsan. Mukhsan itu mules, sakit perut. Au ishalan qalilan, atau menyebabkan menceret, diare. Nah, jadi ada sebagian yang mengatakan, oh, jangan dikasih ASI ya. ASI itu terlalu encer, gak cukup untuk makanan bayi. ASI itu justru membuat sakit perut dan membuat diare sebagian anak. Ya. Maka kata beliau, wa hadhihi kulluha laisa laha asasun ya illa bil itsbatil ilmi, yang demikian ini tidaklah memiliki landasan ilmiah. Jadi ini cuma ucapan yang tersebar saja, enggak ada risetnya, enggak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Ya. Jadi kita harus hati-hati menerima informasi kesehatan. Ya, informasi kesehatan ya kita bisa dapatkan dari seorang dokter yang kredibel atau membaca jurnal-jurnal kesehatan. Ya, kayaknya kalau para umahat itu kalau Google itu, googling itu jangan sembarangan juga ya. Cari halaman-halaman yang kredibel. Kalau dia mengetengahkan suatu tulisan, dilihat ini hasil riset kah atau apa. Ya, ada jurnalnya atau tidak. Ya, jadi kita harus kritis dalam membaca artikel kesehatan. Kalau ada jurnalnya, ada risetnya, ini nggak apa-apa kita ambil. Ya, apalagi kalau bisa baca jurnalnya sendiri ya. Baca jurnalnya sendiri ya, ini bagus ya, bisa menganalisa. Atau dari dokter yang sangat ahli, dokter yang sudah dikenal. Ya. Jadi tidak semua informasi yang beredar itu kita peroleh. Ya. Dalam masalah parenting itu ada suatu mitos yang tersebar ya, perlakukan anak-anak kita seperti raja. Pernah dengar nggak ya? Ini tidak ada risetnya, demikian juga dari sisi syar'i juga tidak ada landasannya, maka tidak semua yang tersebar itu kita percaya. Kata beliau, fana mutifli bi tariqati tabi'iyyah wa ziyadatihi fil wazni yata'aradu ma'a kulli hadhihi al-maqulat. Maka tumbuhnya sang anak ya, perkembangan bayi dengan cara alami dan pertambahan berat badannya ya, karena pemberian ASI ini justru bertentangan dengan apa yang tersebar. Ya, justru kita lihat anak yang diberikan ASI eksklusif, ya berat badannya bertambah, ya berat badannya bertambah. Kemudian juga dia tumbuh, ya tumbuh dengan cepat. Kalau ASI-nya itu diberikan secara sempurna, ya, sehingga ucapan sebagian orang kalau ASI itu terlalu encer, tidak sempurna pemberian gizinya, ya ini adalah ucapan yang keliru, pendapat yang keliru. Bahkan terkadang menjadi apa strategi ya, strategi bagi produsen susu formula. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya, jangan terpengaruh iklan ya, iklan kalau bahasa Arabnya i'lan ya, jangan terpengaruh iklan ya dengan pemberian omega 3 ini anak-anak tumbuh dengan sempurna. Enggak, ASI itu adalah nutrisi terbaik bagi anak-anak kita. Nah, info-info yang menyesatkan seperti ini perlu diwaspadai. Ya, kata beliau, justru pertambahan pertumbuhan anak dan pertambahan berat badannya ini bertambah seiring dengan pemberian ASI, sehingga apa yang disebarkan ini adalah suatu kekeliruan. Baik. Kemudian yang ke-8, poin yang ke-8 ini berkenaan dengan gejala yang muncul di awal pemberian ASI. Ya, kata beliau, inda bud'ir radha'ah bila banil qad yakunu hunaka nubat mutakarrirah minal barazi layyin wa hadha yahduthu fi syuhuril ula. Ketika mulai memberikan ASI, ya, memberikan penyusuan ASI, maka bisa jadi muncul gejala yang berulang pada diri yang baik, pada diri bayi, berupa al-baraz al-layyin, yakni berupa BAB yang lembek, ya, kotoran atau tinja yang lembek. Dan ini muncul di awal-awal bulan. Ya. Qala wa qad tasara'a ba'dul ummahat ila iqafir radha'ah aw ita'i tifli alban diddil ishal aw ilajat mukhtalifah. Maka terkadang ketika muncul tinja yang lembek ini, sebagian ibu terburu-buru untuk menghentikan ASINYA. Waduh, anak saya dikasih ASI malah mencret, malah diare. Kemudian dia berhenti memberikan ASI. Atau i'ta'u tifli alban diddul ishal, atau segera diganti ASINYA dengan susu yang tidak menyebabkan diare. Apa itu? Susu formula yang minim laktosa, ya. Karena katanya yang menyebabkan bayi itu mencret adalah laktosa. Sehingga diberikan susu yang tidak menyebabkan bayi mencret. Susu yang kurang laktosanya. Ya. Sekarang itu ada susu bayi yang terbuat dari keledai. Dari kedelai, ya, soya. Ya. Itu katanya tidak membuat mencret anak-anak. Tidak membuat mencret anak-anak. Maka sebagian ibu tergesa-gesa mengganti ASINYA dengan susu yang tidak menyebabkan mencret. Atau memberikan ilajat mukhtalifah, memberikan obat-obat kepada anak, ya, kepada anak. Baik. Ini sepertinya ada yang ahli gizi di sini. Ya, kalau ada yang perlu diluruskan, saya mohon diluruskan, ya, para ummahat. Ya, dari ininya nih. Artinya berkaitan dengan nutrition and food innovation. Kalau ada yang keliru, saya tolong diluruskan. Karena saya menerjemahkan dan saya lengkapi dengan bacaan-bacaan lain. Qala i'tiqadan minhum anna hadhihi an-nubat minal ishal al-maradi. Karena mereka menyangka bahwa tinja yang terlalu lembek ini merupakan gejala sakit. Ishal al-marad artinya diare mencret yang muncul karena sakit. Padahal kata beliau wa hadza khata'un bayyin, yang demikian ini merupakan kesalahan. Itu gejala normal, bukan gejala penyakit, ya. Ketika anak diberi ASI di awal-awal memang seperti itu tinjanya. Ya, bahkan ini menunjukkan apa? Terserapnya nutrisi itu dengan baik, sehingga yang keluar itu bukan zat-zat yang padat, ya. Bukan zat-zat yang padat. Fa yajibu fi hadhil halat, ya, tam'anatul maka wajib dalam keadaan seperti ini, ya, untuk ibu itu merasakan tenang. Artinya wajib bagi ibu untuk bersikap tenang dalam menghadapi gejala seperti ini, ya. Jadi kalau kotorannya itu lembek, ya, ibu-ibu harus tenang. Kemudian wawaz nutifli, hendaknya dia timbang anaknya wafah suhu. Kemudian dianalisa, ya, apakah berat badannya nurun atau naik. Jadi dilihat, ya, selama pemberian ASI, apakah berat badan sang anak itu naik atau turun. Ma'a mutaba'ati halatihi, ya. Faida kana at-tiflu yanmu bi tariqatin jayyidah la yujadu ayyu a'radin li naqsil wazni aw al jafaf aw a'radin mardiyah ukhra ghairu luyunatil baras yajibu itminan anna halat at-tifli tayyibah wa la yahtaju li iqafil laban aw ayyi adwiyatin ukhra. Baik. Kalau dia sudah periksa keadaan bayinya, kemudian berat badannya itu tetap nambah, ya, yan mubitori kotin jayidah, anak itu tumbuh dengan baik, ya, kan kita bisa lihat anak itu pergerakannya seperti apa, kan setiap hari itu anak-anak itu ada pertumbuhan, ada perubahan pada diri anak. Kemudian tidak didapatkan gejala-gejala turunnya berat badan, ya. Tidak didapatkan gejala a'radin linaqsil wazni, ya, gejala turunnya berat badan. Berat badannya normal, tidak turun, bahkan semakin bertambah. Awil jafaf, kemudian tidak ada dehidrasi pada anak-anak kita. Ya, tidak ada gejala dehidrasi pada anak-anak kita. Demikian juga tidak ada gejala-gejala sakit lainnya kecuali hanya tinja yang lembek. Maka yajibu itminan. Ya, seorang ibu tetap bersikap tenang dalam perkara dalam menghadapi keadaan tersebut, ya. Wala yahtaju li iqafil laban, tidak perlu sama sekali untuk menghentikan pemberian ASI au ayu adwiyatin ukhra, atau memberikan obat-obatan, ya. Jadi itu satu hal yang normal, bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan. Ya, ini kalau anak di awal-awal pemberian ASI kemudian dia memiliki tinja yang lembek, yang demikian tidak perlu dikhawatirkan selama berat badannya ini terus bertambah dan pertumbuhannya berlangsung normal dan tidak terjadi tanda-tanda dehidrasi, yang demikian adalah sesuatu yang normal. Baik. Poin yang ke-9. Qala idza kana hunaka amrun jabri yustad'a al-infisal at-tifl an ummihi fatratan muaqqatatan kahurujul im kahurujul lil amal masalan yumkinu i'ta'u tifli wajbatan bil mil'aqah awil kub badalan min istimali az-zujajah hatta la yu'da dhalika aw la yu'di dhalika ila taqlili radha'a at-tabi'iyah aw iqafiha. Ini yang kita sampaikan tadi, bagaimana kalau seorang ibu tidak bisa selalu menyusui bayinya, ya, karena ada suatu perkara, ya, meninggalkan anak karena pekerjaan dan yang lain dan hal lainnya, ya, bisa jadi, ya, karena tidak semua wanita itu kondisinya sama, sebagian mereka harus bekerja, ya. Kata beliau, apabila di sana ada perkara yang mau tidak mau menyebabkan infisal at-tifl an ummihi, terpisahnya anak dari ibunya fatratan muaqqatatan dalam waktu tertentu, kahurujil lil amal masalan, seperti keluarnya ibu untuk bekerja. Jadi kalau mau tidak mau bayi itu harus dipisah dari ibunya karena ibunya harus bekerja, yumkinu i'ta'u tifli wajbatan bil mil'aqah, maka nutrisi atau asupan kepada bayi, yakni susu itu bisa diberikan dengan menggunakan sendok, ya, jadi disendokkan ke dalam mulut. Ya, awil kub atau diminumkan dengan gelas badalan min istimali zujajah, ya, untuk daripada menggunakan botol susu dengan dot atau empeng. Ya, jadi kalau memang harus dipisah itu jangan diganti dengan botol susu. Ini ada yang di kolom chat ada yang ngasih tahu bahwa itu akan menyebabkan kebingungan. Ya, akan menyebabkan bayi bingung, bingung puting, ya. Ini makanya kalau ada yang ngasih kayak gini kan paham jadi kita. Ya, hatta la yu'addi dzalika ila taqlili radha'ah. Jangan sampai ini akan menyebabkan produksi susu alami ini menurun. Au iqafiyah, atau bahkan berhenti. Ya. Kalau dia diberikan susunya itu dengan dot tadi, ya, dengan botol susu, ya, bisa jadi nanti anaknya itu tidak mau lagi menetek pada ibunya. Kalau dia tidak mau lagi menghisap dari puting ibunya, maka yang terjadi adalah penurunan produksi ASI atau bahkan iqaf, yakni berhenti sama sekali. Wa yustahab an takuna hadhihi alwajabat ghairu ghaniyatun bisukr dikaila yahissu tiflu bisyabai asyadid wa yarfudur radha'ah. Dan kemudian disukai juga bahwa makanan, ya, tambahan ini atau makanan tambahan yang diberikan tidak waniyatun bisukar, ya, tidak mengandung gula, ya, agar apa? agar bayi itu tidak merasa kenyang. Jadi kadang pemberian susu, oh mungkin ini ya, kalau misalnya dia tidak bisa menyusui dan langsung diberikan susu formula ya. In case kalau memang tidak boleh, tidak bisa, tidak harus diberikan susu formula, maka susu formula itu diberikan dalam dengan cara menyendokkannya atau dengan gelas, bukan dengan susu, dengan dot. Tapi sebentar. Ya. Ini akan menyebabkan berkurangnya ASI. Berarti ini ASI ya. Ya, ini pemberian ASI bukan susu formula. Jadi kalau memang susunya itu harus diberikan, maka diberikan tidak dalam bentuk penyusuan, maka berikanlah dengan sendok atau dengan gelas. Jangan menggunakan botol susu dengan dot. Ya, kalau menggunakan susu, memberikan susu dengan botol yang dipakaikan dot di sana, maka ini akan menyebabkan produksi susu menurun atau berhenti. Baik. Demikian juga susu itu jangan ditambahi gula. Susu yang diberikan jangan ditambahi gula, karena yang demikian akan menyebabkan sang bayi, yang pertama dia gampang merasa kenyang. Jadi sebenarnya pasokannya itu belum cukup, tapi karena manis dia merasa kenyang, sehingga dia tidak mau lagi disusui. Ya, dia tidak mau lagi disusui. Apakah ada yang menambahi ASI dengan gula? ASI yang diperas kemudian simpan dalam botol kemudian ditambah gula, ya. Mungkin saja ada, makanya beliau di sini mengingatkan ya, jangan ditambah gula. Ya. Kemudian yang poin yang ke-10. Yan bagi mura'atul halat an-nafsiyah lil ya, wa tam'anatiha wa tam'anatiha wa izalati qalqiha al-mawjud ghaliban ala tifliha al-walid. Ya. Yan bagi sudah sepantasnya untuk menjaga hal nafsiyatil keadaan emosional sang ibu dan ketenangan pikirannya, serta menghilangkan kegelisahannya yang terkadang muncul ketika dia memikirkan sang bayi. Ya, jadi ketenangan pikiran ini juga berpengaruh pada produksi susu. Jadi ibu-ibu, nek basa Jawane harus ndablek ya. Kalau menyusui itu harus ya jangan banyak pikiran, ya jangan banyak pikiran. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa membuat stres, ya ini dihindari, atau ya biarkan saja, wes lah. Ya. Kadang-kadang ada masalah dengan suami, masalah dengan mertua, ya apalagi kalau tinggalnya masih bersama mertua, kemudian menyebabkan emosi kita, emosi ibu yang sedang menyusui ini terganggu. Ini makanya harus ndablek. Ndablek itu apa bahasa Jawanya? Ya, pokoknya harus cuek begitu ya. Jadi fokuskan pada membesarkan anak, pada menyusui anak. Jangan sampai hal-hal yang ada di luar ini mengganggu emosi kita, membuat seorang ibu gelisah, sehingga dia tidak bisa memproduksi ASI dengan baik untuk bayinya. Ma'atajannubi infialat an-nafsiyah fil manzil. Ya, dan dia hendaknya berusaha untuk menjauhi apa-apa yang memancing emosi di rumah. Nah, disinilah peran seorang suami itu dituntut. Ya, suami siaga itu bukan hanya siap antar jaga saja, ya, untuk memudahkan proses kelahiran. Bahkan setelah melahirkan itu seorang suami dia memiliki tugas untuk menciptakan suasana rumah yang menyenangkan bagi istri yang sedang menyusui. Idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Makanya seorang suami ketika istrinya masih kerepotan, baru punya anak, baru pulang dari klinik, ya dari rumah sakit melahirkan, ini kalau bisa pekerjaan rumah itu dihandle sementara oleh sang suami. Atau kalau misalnya punya ART ya dihandle ART. Jangan kemudian membebani istri yang baru melahirkan dengan berbagai macam tugas, capek dia. Ya, baru melahirkan, nanti harus nyuci, harus apa, harus masak ya. Kalau misalnya bisa, ya sudah kita masak, mungkin serahin ke orang lain dulu atau beli dulu sementara waktu ya, sehingga ibu itu benar-benar bisa fokus sampai kemudian dia bisa menyesuaikan diri dengan kehadiran sang bayi. Maka kestabilan emosi ini juga berpengaruh pada pemberian ASI. Wa tasjiuha atifiyatan lil muhafadzati ala idraril laban wa adami nuqsanihi. Dan perlu diberi semangat seorang ibu ya untuk senantiasa menjaga pasokan susu, idrar yakni mengalirnya susu, wa adami nuqsanihi, sehingga tidak berkurang pasokan susunya ya. Jadi kondisi emosional seorang ibu sangat berpengaruh pada produksi susu. Baik, kemudian yang ke-11, ini berkaitan dengan pasokan gizi bagi sang ibu. Jadi karena ibu ini memberikan makanan kepada anaknya, maka pasokan gizi sang ibu pun harus diperhatikan. Jangan sampai unsur-unsur atau zat-zat makanan yang diperlukan oleh sang ibu disedot semua oleh anaknya, sehingga ibunya tidak mendapatkan pasokan, terutama kalsium ya, terutama kalsium. Kalsium ini kan nanti disedot tuh oleh anaknya dari asinya. Nah, bisa jadi kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh sang ibu kesedot oleh anaknya, sehingga diperlukan tambahan kalsium sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Saya pernah dikasih tahu sama seorang ustadz ya, seorang ustadz, istrinya itu giginya keropos. Ya, giginya keropos. Ya, ada teman itu cerita istrinya tuh giginya keropos setelah kehamilan. Nah, terus ketika diperiksakan ke dokter, dokternya bilang bahwa ini diakibatkan kurangnya kalsium. Bisa jadi itu ketika melahirkan atau menyusui. Jadi kalsiumnya itu kesedot oleh kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, ibu yang menyusui hendaknya tetap memakan makanan yang bergizi. Pasokan gizi itu harus cukup. Ya ibu antu talum ghada mutawazinan ghaniyan bi proteinat wa kalsium. Ya, wajib bagi sang ibu untuk diberikan makanan bergizi. Ya, yang kaya dengan protein dan kalsium. Ya. Li ta'widi ma tufqiduhu fi wiladah war radha'ah. Ya, untuk mengganti mineral yang hilang atau zat yang hilang dari protein dan juga kalsium yang hilang ketika dia melahirkan dan ketika dia menyusui, ya, ketika dia melahirkan atau ketika dia menyusui, ya. Jadi zat-zat ini diambil ketika melahirkan dan menyusui. Demikian juga lidomani idrar al-laban bisuratin tayyibah. Demikian juga dia perlu diberikan pasokan makanan yang bergizi untuk menjaga pasokan susu bisuratin thayyibah dalam bentuk yang baik. Litaghdiyatit tifli kama yajibu an tatajannabul um akhdhu ayy adwiyah. Ini sebelumnya, ini setelahnya. Jadi kata beliau untuk menjamin ketersediaan susu. Jadi fungsi makanan bergizi ini yang pertama adalah untuk mengganti ya mineral yang hilang atau zat-zat yang hilang ketika ibu itu melahirkan dan menyusui. Demikian juga untuk menjaga kestabilan produksi susu agar susunya itu bisa dikeluarkan dalam bentuk yang baik. Jadi ASI-nya itu ASI yang bagus ya. Kama yajibu an tatajannabal akhdha ayyi adwiyah au hubub man'i hamli. Demikian juga seorang ibu hendaknya menjauhi tidak mengkonsumsi obat selama dia menyusui. Ya, jadi kalau bukan dalam keadaan yang sangat-sangat darurat, jangan mengkonsumsi obat ibu-ibu. Atau bahkan hubub man'i hamli ya, atau pil kontrasepsi. Ya, pil kontrasepsi allati qad yakunu laha ta'thir dar bitifli au tusabbib fi naqsi idraril laban. Karena pil semacam ini, pil kontrasepsi ya, ini akan berpengaruh buruk bagi sang anak atau menyebabkan kurangnya pasokan ASI. Ya, jadi pil penahan apa pil penahan kehamilan ya, hubub man ilhamil, pil kontrasepsi ini akan berpengaruh kepada bayi, demikian juga akan menyebabkan kurangnya pasokan susu. Ya. Jadi jangan langsung KB dengan pil ya. KB dengan pil ya. Kalau mau KB itu disarankan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya, jadi kalau misalnya sebagian kita kan ingin agar ada jarak ya antar anak, biar anak itu bisa sempurna disusui, demikian juga biar dia mandiri terlebih dahulu sebelum punya adik, karena ada efek-efek negatif kalau misalnya tidak ada jarak ya. Kadang-kadang ibunya nggak siap mentalnya, baru saja 1 tahun anaknya kemudian udah muncul lagi, udah hamil lagi ya, jadi capek sekali ya, berpengaruh pada kondisi emosional sang ibu, kemudian juga pada sang anak. Kalau dia tidak berjarak ya, tiap tahun produksi ya, nanti kakaknya ini belum mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua. Akhirnya ketika adiknya muncul, ya, muncul iri, kemudian dia caper cari perhatian bapak dan ibunya karena memang kurang, masih kurang perhatian dari bapak dan ibunya, dan ini akan menyebabkan banyak masalah. Tapi kalau berjarak ya, sang kakak sudah mandiri, kemudian ibu pun sudah siap secara emosional, kemudian hamil lagi, ini lebih enak. Nah, untuk mencegah, untuk membuat jarak, ini sebaiknya tidak menggunakan pil-pil kontrasepsi. Ya. Ini bisa ibu-ibu lakukan dengan cara azal. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat melakukan azal. Kunna na'tazil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azal dalam keadaan Qur'an itu masih turun, tanpa ada pengingkaran. Apa itu azal? Azal itu coitus interruptus. Ini apa? Mengeluarkan sperma tidak pada faji istri. Nah, ini boleh ya dilakukan oleh pasangan suami istri ya. Nanti ketika sang ibu sudah siap lagi untuk hamil, nah, baru kemudian dilakukan secara biasa. Ya. Jadi jangan menggunakan hubub man ilhamil, jangan menggunakan pil kontrasepsi. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan bahaya bagi sang anak, demikian juga menyebabkan kurangnya pasokan susu. Wadzalika ba'da istisyarah at-tabib al-muhtas lita'akkudi fi mithli hadhil halat. Dan kalau memang diperlukan, harus dengan berkonsultasi dengan dokter spesial ya, untuk memastikan penggunaannya. Jadi jangan, kalau memang diperlukan obat ya, maka kita sampaikan kepada dokter yang bersangkutan, dok, saya sedang menyusui, apakah obat yang diberikan dokter ini akan berakibat buruk pada penyusuan saya ya, bagaimana yang disampaikan pada beberapa pertemuan yang lain yang sebelumnya kita telah sebutkan. Kalau berkonsultasi kepada dokter, hendaknya diberikan penjelasan dengan detail ya. Kalau sedang menyusui, sampaikan kepada dokter bahwa kita sedang menyusui. Jangan sampai diberikan obat yang kemudian memudaratkan penyusuan tersebut. Kemudian yang ke-12 ini berkaitan dengan MPASI ya, makanan pengganti ASI. Al-fiqam al-juz'i wa huwa ta'wil at-tifli ala wajabat ukhra ghairu labanil yajibu an yubda min syahril rabi' aw sadis min al-umri. Kemudian memberikan makanan pengganti ASI untuk melatih anak dengan makanan-makanan selain susu ibunya, maka hendaknya atau wajib untuk dimulai pada bulan ke-4 atau ke-6. Wallahu ta'ala lah, begini mungkin paradigma lama ya. Kalau paradigma baru, sepertinya MPASI itu baru diberikan setelah 6 bulan. Jadi ada istilah ASI eksklusif 6 bulan. Ya, ini kan buku cukup lama ya, yang namanya medis kan dia update ya, update. Saya nggak tahu bagaimana sebenarnya pemberian MPASI kepada bayi, apa efeknya, tapi yang disarankan, saya sih dengar dari bidan ya, bidan yang ikut membantu kelahiran anak, ya dia bilang itu MPASI itu diberikan setelah 6 bulan. Di buku ya, di bukunya yang diberikan Posyandu itu, ada tulisannya ya, bahwa ASI eksklusif diberikan 6 bulan. Tapi mungkin sebelum itu boleh diberikan pada bulan ke-4 atau bulan ke-6 dari usianya. kemudian yuqta' tiflu sawa'il ukhra ghairul laban, maka anak itu diberikan cairan lain selain susu, contohnya asair, contohnya jus. Jadi boleh diberikan MPASI berupa jus, jus buah. Ya. Namun tidak disertai sukar, tidak disertai dengan gula. Jadi kalau berikan jus, jus yang murni, bukan jus yang bergula. Ya, jadi jangan beli jus-jus pinggir jalan itu ya. Ya, sari buahnya sedikit, ya gulanya banyak sekali ya. Itu memudaratkan ya. Jadi tidak menyehatkan sebenarnya beli jus yang ada di pinggir jalan. Ya, karena itu kita beli gula. Buahnya sedikit, gulanya yang banyak. Maka boleh saja untuk memberikan cairan selain susu, contohnya adalah jus buah tanpa disertai dengan gula. Bahkan ini min syahri tsani minal umri, dan boleh diberikan pada bulan kedua dari umurnya. Ma'a mura'ati adami ziyadatil kimiyat likaila tad'ufu sihhiyati tifli. Ya, namun harus di perhatikan ya, diperhatikan kadarnya. Kalau misalnya diberikan pada bulan yang kedua, harus dilihat kadarnya. Jangan sampai nanti keinginannya untuk meminum ASI ini berkurang. Kemudian kata beliau, bayi juga bisa diberi makanan thumma yu'ta al-wajabati shibhi sa'ilatin mithl al-muhallibiyah as-sa'ilah, dan kemudian bisa juga bayi itu diberikan makanan yang menyerupai cairan ya, seperti puding. Ya, seperti puding atau bubur ya. Apa ya, cairan yang encer ya, makanan yang encer. Ya, min nasya awil arus al-mathun. Baik itu berupa gandum atau beras yang ditumbuk. Ya. Apa ini kalau bahasa kita? Bubur ya. Demikian juga zabadi. Zabadi itu yogurt. Ya, zabadi itu yogurt. Wal hubub al-madhunah. Awil khadar. Awil fawakih. Demikian juga bisa diberikan biji-biji yang sudah digiling. Ya. Ini mungkin bubur beras ya. Demikian juga sayur-sayuran yang sudah digiling. Awil fawakih atau buah-buahan yang sudah dihaluskan. Ya. Dan ini semua diberikan pada bulan keempat dari usianya. Ya, ini diberikan pada bulan keempat dari usia sang bayi. Kemudian wa tuzdad bitadrij fil qawam al-kamiyah. Demikian juga kemudian ditambah kadarnya. Mungkin pertama sedikit-sedikit, kemudian tambah lagi porsinya. Ya. Wa fi syahril khamis yuzad ya safaru bayd. Dan ketika bulan kelima bisa ditambah dengan kuning telur. Al-juban at-tariyah. Demikian juga diberikan keju. Ya. Bersama ma'al asnaf as-sabiqah, dengan disertai dengan makanan-makanan sebelumnya. Jadi kalau di bulan yang ke 4 ya, itu diberikan pure bubur ya, bubur dari beras, atau diberikan sayur-sayur yang sudah dihaluskan, atau diberikan buah-buahan yang sudah dihaluskan. Kemudian pada bulan ke-5 boleh ditambah dengan kuning telur, demikian juga dengan keju ya. Jadi yang sudah ada itu ditambahi dengan kuning telur dan keju. Qala thumma fi syahri sadis yusdad al-faul al-mudmas awil himsi al-maqshur wal-mahrus. ya, wa kabidid dajjajah al masluqah wal mahrusah. Kemudian pada bulan yang keenam bisa ditambah dengan kacang. Ini kacang nggak tahu kacang apa ini, kacang muda emas. Ini di luar negeri mungkin ya. Atau diberikan kacang yang sudah ditumbuk halus. Atau hati ayam al-masluqah wa mahrusah yang telah direbus dan dihaluskan. Jadi pada bulan ke-6, bulan keberapa ini? Berarti bulan ke-6 ya, ditambahkan hati ayam. Wa fi sabi wa thamin wa ta'si yudaf al-luhum al-mahrusah wa sadri dajaj. Pada bulan yang ke-7, ke-8 dan ke-9 maka ditambahkan lagi daging yang sudah dihaluskan. Seperti apa? Sadrud dajaj, dada ayam. Emang dada ayam bisa dimakan sama anak kalau belum ada giginya? Ya, anak saya yang 2 tahun saja kadang dada ayam tuh enggak bisa dimakan ya. Mungkin dihaluskan tuh ya, di blender mungkin ya. Ya, ibu-ibu lebih paham lah ini ya. Wa dhahri samaki al-mahrus. Demikian juga daging ikan. Ya, pada bulan yang ke-7, ke-8 dan ke-9 ini sudah bisa ditambahkan daging ikan. Daging ikan yang sudah dihaluskan. Demikian juga wal adas, kacang adas. Thumma minal asir hatta nihayati sana al-ula. Demikian juga sampai bulan ke-10 dan sehingga berakhirnya tahun pertama. Tusdadul kimiyat wal asnab hatta yu'ta aklu adi mitlil kibar. Kemudian setelah tahun pertama berlalu ditambah jumlahnya sampai dia bisa makan sebagaimana orang yang sudah dewasa. Ya. Jadi ini adalah makanan pengganti ASI. Ya, makanan pengganti ASI atau makanan tambahan bagi anak-anak. Kalau kita ringkaskan dari bulan ke-4 ya, bulan ke-4 itu adalah bubur beras atau bubur gandum yang ditambahkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan yang telah dihaluskan. Ya, kemudian pada bulan ke-5 ditambahkan demikian juga zabadi, demikian juga az-zabadi, yakni la ilaha illallah apa? Yogurt, ya yogurt. Kemudian pada bulan ke-5 ditambahkan keju. Pada bulan ke-6 ditambahkan seperti hati ayam, ya, hati ayam yang dihaluskan. Pada bulan ke-7, ke-8, ke-9 ditambahkan daging ayam, dagingnya. Demikian juga daging ikan. Kemudian pada bulan ke-10 dan selanjutnya ditambah jumlahnya. Tambah jumlahnya sampai dia bisa makan seperti orang dewasa. Kemudian poin yang ke-13, tu'ta hadhil wujubat al-wajabat bihaitsu tahallu mahalla radha'ah at-tabi'iyyah fi awqatiha. Maka diberikan makanan-makanan ini sebagai pengganti ASI ya pada waktu-waktunya. Ya, kemudian beliau memberikan ringkasan di sini. Jadi ASI eksklusif kalau menurut beliau itu sampai usia 4 sampai 6 bulan. Kemudian pada makanan diberikan makanan tambahan pada usia 4 sampai 10 bulan. Kemudian ditambah macamnya pada usia 11 sampai 12 bulan. Kemudian di tahun yang pertama, setelah tahun pertama, anak hanya menyusu 2 sampai 3 kali sehari. Ya. Jadi kata beliau, وَبَعْدَ سَنَةِ الْأُولَى تَكُونُ الرَّضَاءَةِ مِنْ إِثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ مَرَّاتِ فَقَطْ. Jadi setelah anak itu berusia 1 tahun, maka penyusuannya itu hanya dilakukan 2 sampai 3 kali saja dalam sehari. Ya, jadi kalau anak sudah berusia 1 tahun, menyusuinya itu sudah hanya 2 sampai 3 kali. Karena makanan yang diberikan bukan lagi dalam bentuk ASI. Ya. Ma ita'i tifli al-akl al-adi. Ya. Makanan lainnya bagaimana? Pasokan gizinya dari mana? Dari makanan biasa, bukan dari ASI. Wa yulahid dhuhuril adras minal asnan, dan perlu diperhatikan tumbuhnya gigi. Jadi pemberian MPASI itu berkaitan juga dengan tumbuhnya gigi. Ya, kalau anak itu sudah mulai tumbuh giginya, artinya apa? Dia sudah siap untuk menerima makanan lain selain air susu ibunya. Maka ketika mulai muncul giginya, dia sudah mulai mengunyah, silahkan berikan makanan pengganti ASI. Mimma yunasibu tanawina yunasibu tanawulal aqimah al-adiyah. Yang munculnya gigi ini untuk menyesuaikan dengan makanan yang diberikan, ya, makanan adiyah, makanan biasa selain air susu ibu. Baik, ya, jadi ini yang berkaitan dengan makanan pengganti ASI. Ya, atau kalau memang ingin menyesuaikan dengan negeri kita, ya coba baca buku biasanya kalau ibu itu melahirkan dia diberi buku pink, warna pink itu, ya. Di sana dijelaskan tentang apa makanan pengganti ASI yang bisa diberikan oleh seorang ibu kepada bayinya, ya, itu yang kita bisa dapatkan di sekitar kita, ya, itu yang kita berikan, ya, itu yang kita berikan. Kemudian kata beliau di sini, yang terakhir pembahasan yang berkenaan dengan ASI, poin yang ke-14, ya, beliau membawa sebuah fenomena bahwa ada sebagian ibu yang memberikan ASI terus-menerus tanpa MPASI. Ya, qad yatamada ba'd al-ba'du fi i'ta'i tifli ar-radha'ah tabi'iyyah faqat i'tiqadan minhum fi anna laban al-um huwa ahammul ghada' litifli wa dhalika birraghmi min wujudil asnan allati yastati'u an yastamilaha fi mudghi at'imatin ukhra ghairu laban. Sebagian orang mengira bahwa ASI itu harus diberikan terus-menerus. Mereka berkeyakinan bahwa ASI ibu ini adalah pasokan yang paling penting bagi anak. Ya, tanpa kemudian memperhatikan bahwa gigi sang anak sudah muncul. Yastati'an yastamilaha, dan dia bisa memakainya untuk mengunyah makanan lain selain susu ibunya. Maka ini terlalu berlebihan. Ketika anak itu giginya sudah tumbuh, berarti apa? Hendaknya dia diberikan makanan lain pengganti ASI. Ya, bahkan sebagian ibu kata beliau bersikap gulu, bersikap berlebihan dengan memberikan ASI saja tanpa memberikan MPASI. Maka ini anggapan adalah salah, kata beliau. Ini anggapan adalah sebuah anggapan yang keliru. Maka anak pun harus diberikan makanan pengganti ASI seiring dengan pemberian ASI. Jadi ASI tetap diberikan selama 2 tahun, tapi anak-anak juga hendaknya diberikan makanan pengganti ASI sesuai dengan pertumbuhan giginya. Jadi pertumbuhan gigi anak ini merupakan indikasi siapnya mereka untuk mendapatkan makanan selain ASI. Baik, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Ini 14 poin yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Sitin yang berkenaan dengan pemberian ASI pada anak. Insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Masih ada banyak pembahasan dari Dr. Ahmad Sitin, ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kurangnya berat badan pada anak dan bagaimana menghandle kurangnya nafsu makan pada mereka. Ini masalah yang sering kita hadapi, ya. Anak enggak mau makan. Ya, anak enggak mau makan, kita upayakan bagaimana agar dia makan. Tapi kalau bapak-bapak malah justru sebaliknya, ya. Bagaimana caranya agar bapak berhenti makan gitu, ya. Agar enggak obesitas. Baik, bagaimana caranya untuk merangsang nafsu makan anak? Nah, ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim taala. Baik, cukup, ya. Silakan bagi para umat yang ingin bertanya atau ingin memberikan tambahan, ya, yang berkaitan dengan pembahasan kita, mungkin antum punya antuna punya maklumat yang lebih tentang pasokan gizi bagi anak. Kami persilakan.